Bandung, Pangeran Biru. Maung Bandung, aku mendukungmu. Persib menang, tuh aing senang. Persib elek, aing ngalek-lek. Persib Bandung, si Pangeran Biru. Si Persib Bandung, kesayangan dan daku. Oh yes! Persib menang, tuh hati senang. Persib, Persib maung aing. Si Persib, Persib balat aing.